pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita sore edisi hari ini Jumat 3 November 2017 dibacakan Ardian Syah. Tersangka kasus cabul anak di bawah umur ditangkap di Agara. Abusi membuka sosialisasi kebijakan perdagangan. Isu mutasi pejabat di Aceh Selatan heboh. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syadaralun Nasril, 54 tahun, tersangka daftar pencarian orang atau DPO Polres Sawahlunto, Padang, Sumatera Barat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, ditangkap Satreskrim Polres Agara di Simpang, Semadam. Dari Kutacane, Asna Wiluwi melaporkan. Kini tersangka diamankan di Mapolres Agara dan diserahkan kepada personil Polsek Baringin, Sumatera Barat, Padang. Kapolres Aceh Tenggara KBP Gugun Hardi Gunawan SIK MSI didampingi Kasat Reskrim Ibtu Dimas mengatakan, dari koordinasi dengan personil Polsek Brangin, Dasril tersangka pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur warga desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. Korban yang masih duduk di bangku SD kelas 6 di daerah Polsek Brangin melaporkan kasus itu pada Mei 2017 dan kasus ini terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Kasat Reskrim mengatakan menurut korban pelaku telah berulang kali melakukan hal tersebut dan mengancam korban di setiap melakukan aksi biadabnya dan ini dilakukan di saat suasana rumah korban sepi. Syadaralun Bupati PD Roni Ahmad atau lebih kerap disapa Abushi membuka sosialisasi kebijakan perdagangan atau SKP program Kementerian Perdagangan RI yang berlangsung di Aula Safira Hotel, Blang Paseh, Kota Sigli. Dari Sigli, Idris Ismail melaporkan. Acara yang akan berlangsung dua hari ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kelompok usaha kecil dan menengah. Abusi mengatakan, patut diketahui, PD memiliki subsektor perkebunan yang memiliki pertumbuhan paling konsisten, baik ditinjau dari luas areal maupun produksi, terutama kakao dan kopi. Dari data luas areal kakao rakyat di PD mencapai 9.210 hektar. Dengan nilai produksi lebih 4.000 ton yang berarti 600 kg dalam per hektarnya. Dengan demikian, komoditi ini menjadi peluang besar yang bernilai ekspor. Karenanya, PD sangat berharap dukungan dan bantuan Kemendag RI dan Aceh untuk memberikan fasilitas lanjutan guna pengembangan komoditas ke arah yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitas. Syadaralun, sejak beberapa hari terakhir, isu mutasi atau rolling pejabat eselon di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kian menyeruak di tengah masyarakat, terutama yang tinggal di Tapatuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan, Taufik Jas melaporkan. Menyikapi isu tersebut, Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra SH yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui mutasi jelang akhir jabatannya. Yang ada hanyalah pengisian pejabat yang pensiun dan itu pun akan diminta izin dari Kementerian Dalam Negeri. Pantauan Serambi FM, isu akan adanya mutasi besar-besaran jelang berakhirnya masa jabatan Bupati Aceh Selatan Hati Sama Indra SH dan Wakil Bupati Aceh Selatan Kamar Syah Esos kian menyebar dengan masyarakat terutama yang tinggal di kecamatan yang akses informasinya dekat dengan birokrasi Pemkab Aceh Selatan. Entah dari mana sumber isu mutasi besar-besaran ini dan telah menjadi pembicaraan hangat di warung-warung kopi dan tempat diskusi lainnya. Berbagai spekulasi muncul atas berhembusnya isu mutasi tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sh- Syedaralun, sebuah jembatan dengan konstruksi kayu yang berada di kawasan Tameng, Kecamatan Salang, Simelu dilaporkan ambruk Kamis jelang malam kemarin. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Penyebab ambruknya jembatan kayu tersebut setelah saat dilalui sebuah truk besar yang lalu-lalang mengantar material proyek di wilayah kepulauan itu. Awalul, 35 tahun, seorang warga mengatakan jembatan ambruk saat dilewati truk besar. Tidak ada korban jiwa, namun terjadi kemacetan dari dua arah saat kejadian. Sementara saat ini telah didatangkan alat berat ke lokasi. Syedaralun, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Aceh Utara melimpahkan 5 bandar narkoba bersama 40 kg sabu-sabu ke Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Pelimpahan itu dilakukan setelah jaksa merampungkan berkas dakwaan. Untuk diketahui, BNN Pusat pada Jumat 18 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat berhasil menyita 40 kg sabu-sabu dari 4 bandar di Jalan Nasional, Simpang Lampu Merah, Desa Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambu Ayi, Aceh Utara yang berada di dalam 2 mobil. Bersama 4 pria tersebut, polisi juga mengamankan mobil Nissan Juke dan Mitsubishi Strada. Lalu pada 19 Oktober 2017, BNN melimpahkan 5 bandar itu dan 40 kg sabu-sabu ke Kejari Aceh Utara. Mereka dibawa dari Jakarta ke Aceh Utara dengan menggunakan pesawat setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau P21. Kejari Aceh Utara Edi Winarto MH melalui Kasih Pidana Umum Pahmi Jalil SH mengatakan mereka dilimpahkan setelah berkas dakwaan rampung. Dengan demikian, 5 tersangka tersebut saat ini menjadi kewenangan penahanan hakim. Syedaralun, satu minibus L300 warna hitam nomor polisi BL1026AN disupiri Rusli Syamaun, 44 tahun warga Merdu, Pidijaya, rengsek bagian depan setelah menabrak pemotor Honda Beat hitam BL6828PAN. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Peristiwa itu terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Kampung Adang Brabu, Kecamatan Padang Tiji. Akibatnya pengendara sepeda motor Honda Beat bernama Lydia binti Andi, 25 tahun, warga Adang Brabu, Padang Tiji, meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan Isnaini, temannya, 18 tahun, juga warga setempat mengalami kritis, dirawat di Rumah Sakit Umum Tengku Siditiro Sigli. Kapolres Pidie AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar SIK mengungkapkan, kecelakaan maut ini terjadi tepat di Adang Brabo, masih dalam lintasan Jalan Negara Medan Banda Aceh. Mobil minibus L300 dan sepeda motor tersebut sama-sama arah Banda Aceh menuju Sigli. Tiba-tiba sepeda motor berbelok ke kanan tanpa menghidupkan lampu sen. Tak ayal, L300 yang melaju membawa penumpang menabrak sepeda motor tersebut. Akibatnya pengendara sepeda motor meninggal di lokasi kejadian dengan mengalami pecah di bagian kepala. Syedaralun, Presiden Joko Widodo akan kembali memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menanyakan progres penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kompas.com melansir. Sudah lebih dari 200 hari sejak Novel disiram air keras, namun pelakunya hingga saat ini belum juga terungkap. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan mengenai desakan sejumlah pihak untuk membentuk tim pencari fakta kasus penyerangan terhadap Novel. Jokowi tidak menjawab apakah ia bersedia untuk membentuk tim pencari fakta tersebut. Ia hanya menegaskan akan terlebih dahulu memanggil Kapolri untuk menanyakan perkembangan kasus Novel. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Polisi Aridono Sukmanto, sebelumnya memastikan Polri tidak berhenti mengusut kasus penyiraman terhadap Novel. Namun dalam prosesnya ditemukan sejumlah kendala yang menghambat terungkapnya pelaku dalam kasus itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita sore edisi Jumat 3 November 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.